Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Ijtima'ul Juyushi al-Islamiyyati 'ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Wa qala al-Bukhari fi tarikhihi qala Muhammad ibn Fudail an Fudail ibn Ghazwan an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullah, berkata al-imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah, ketika menjelaskan perkataan para sahabat-sahabat Rasul yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas. Qala al-Bukhari fi tarikhihi, al-Imam al-Bukhari berkata dalam kitabnya tarikh. Al-Imam Bukhari memiliki berapa kitab? Ada Sahih Bukhari, itu yang paling termasyhur. Ada namanya Tarikh al-Bukhari. Ada juga Al-Adabul Mufrad. Ya. Dalam kitabnya Tarikh, qala Muhammad bin Fudail, Bukhari meriwayatkan, dia berkata, berkata Muhammad bin Fudail, Al-Fudail ibn Ghazwan An-Nafi, dari Fudail ibn Ghazwan, dari Nafi an ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari ibn Umar semoga Allah meridhai keduanya, qal, berkata ibn Umar, lama qubidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah wafat, dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu alaihi, masuklah Abu Bakr Siddiq ke rumah Rasulullah, masuklah ke dalam bilik Nabi. Yang ketika itu Rasulullah berada di rumah putrinya Aisyah. Fa'akabba alaih, maka beliau memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waqabbala jabhatah, dan mencium keningnya. Ini menunjukkan boleh orang masih hidup mencium orang yang telah meninggal sebagai tanda kenangan perpisahan, mencium keningnya. Ya. Waqala bi abi anta wa ummi, berkata Abu Bakar, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, tibta hayyan wa mayyitan, alangkah baunya, maksudnya alangkah harumnya dirimu ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Waqala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, maka Abu Bakar pun berkata kepada para sahabat yang saya sebutkan kemarin bagaimana disaunnya mereka mendengar Rasulullah wafat, sehingga Umar marah-marah dan mengancam orang yang mengatakan Rasulullah wafat akan dia potong tangannya. Maka Abu Bakar pun setelah mencium Rasulullah, beliau menghadap manusia dan beliau berkata ungkapan ini, barang siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadin qad mat, sesungguhnya Muhammad ini telah wafat. Wa man kana ya'budullaha, barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha fis sama, sesungguhnya Allah di langit, hayyun, hidup, la yamut, tak pernah mati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala, ya, dalam kitab tarikhnya secara ta'liqan. Dan hadis ini memiliki penguat, ya, dalam riwayat-riwayat lainnya. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ثم استأخر فذكره. وفي صحيح البخاري دلالم صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رواه سهل بن سعد السعيد رضي الله عنه anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila bani Amr bin Auf liusliha bainahum. Rasulullah pernah pergi ke Quba, terjadi perselisihan antara sahabat-sahabat beliau, antara suku yang terdapat di Quba, bani Amr bin Auf. Maka Rasulullah pun berangkat ke Quba menamaikan mereka ini. Setelah selesai, Rasulullah pun kembali dari Quba ke Masjid Nabi, perjalanan sekitar 3-4 kilo. Fahanatus salatu, telah datanglah waktu salat. Fa'ja'al mu'adzinu ila babakin radiyallahu anhu, maka datanglah mu'adzin Bilal menemui Abu Bakar Siddiq, menjelaskan Nabi sedang pergi, ya, dan Nabi SAW belum datang. Ya, melihat Rasulullah pergi dan boleh jadi mungkin terlambat datang, maka mereka minta kabar agar Abu Bakar Siddiq datang menggantikan Nabi SAW. Wa dzakarul hadits, kemudian disebutkanlah hadis. Wa fihi, dalam hadis ini, ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara ila Bakr an imkuth makanak. Ketika Rasulullah datang, Abu Bakar sedang menjadi imam. Dia mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dari langkah-langkah. Ya, maka Abu Bakar enggan menjadi imam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadir. Ya, maka Rasulullah SAW berikan kepada Abu Bakar isyarat, anim kuth makanaka, tetaplah engkau berada pada tempatmu, ya, tetaplah engkau lanjutkan sholatmu. Ya, ini menunjukkan bolehnya imam yang mafdhul, walaupun ada yang fadil, imam yang tidak lebih utama, walaupun ada yang utama, boleh menjadi imam dan sah keimamannya. Dan ini menunjukkan bagaimana enggan Abu Bakar Siddiq maju sementara Rasulullah ada di belakangnya. Ya, farafa'a Abu Bakr yadayhi. Fahamidallah 'ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma istakhar. Kemudian dia mundur ke belakang sedikit. Fadzakara, kemudian disebutkanlah hadis ini. Terus zukira qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu an Isma'il an Qais qala lamma qudima Umar radhiyallahu anhu asyama istaqbalahu an-nasu wa huwa 'ala ba'irihi faqalu ya amiral mu'minin law raqibta birzunan talqaka uzama'un nasi wa wujuhuhum faqala Umar radhiyallahu anhu la araakum hahuna innamal amru min hahuna wa asyara biyadihi ila samai. Ya, pada kisah Abu Bakar tadi, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, farafa Abu Bakr yadayhi, maksudnya menunjuk Allah yang di langit, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ya, atas perintah Rasulullah SAW. Ini menunjukkan Abu Bakar meyakini Allah di atas. Kemudian pada kisah berikutnya, dzikra qawlu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan perkataan Umar dalam hal ini, ya, an Ismail bin an Qais, dari Ismail dari Qais qal, dia berkata lamma qadima Umar radhiyallahu anhu asyama, tatkala Umar tiba di negeri Syam, istaqbalahu an-nas wa huwa ala ba'irihi, orang-orang menyambutnya sementara dia ada di atas tunggangannya. Faqalu, maka mereka berkata, ketika itu Umar mengendarai, ya, tunggangan sederhana. Boleh jadi yang dikendarainya adalah yakni kuda yang sederhana atau unta yang sederhana atau keledai yang sederhana. Faqalu, maka mereka berkata, ya amirul mu'minin law rakibta barzaunan, mereka berkata, ya amirul mu'minin, kenapa tidak kau tunggangi saja kuda yang bagus, kuda yang memang disiapkan untuk membawa kereta kencana, ya, para raja-raja, namanya barzaun, kuda besar, ya, bukan kuda kecil, kuda Arab, kuda kecil, barzaun, kuda besar, kenapa tidak kau naiki saja barzaun, tilqa'a uzama'in nas, talaqqaka uzama'an nas, ya, akan menyambutmu orang-orang besar, wujuhuhum, pejabat-pejabat mereka. Hal ini terjadi ketika Umar bin Khattab datang ingin Allah Ta'ala alam ketika Umar bin Khattab datang untuk menyempurnakan perjanjian bahwasanya orang-orang Nasara menyerahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Maka Umar datang dengan tunggangan sederhana. Nampak sebagian sahabat mereka merasa tak nyaman melihat keadaan Umar. Dalam beberapa riwayat ketika itu Umar ya bajunya berlepotan lumpur karena mereka melewati lumpur. Ya, dan dia mengangkat sandalnya. Maka orang-orang melihat Umar dalam keadaan yang tak nyaman dipandang. Pembesar ya. Mereka berkata, "Kenapa tidak kau kendarai berdaun, kuda yang tangguh ya, kuda besar?" Ya, talaqaka udhama'un nas wa wujuhuhum, karena engkau akan berhadapan dengan orang-orang besar. Ya, pembesar-pembesar Baitul Maqdis. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata, "La arakum hahuna." Aku tak ingin melihat kalian di sini lagi. Pergi, tinggalkan aku. "Innamal amru min hahuna." Sesungguhnya semua urusan bukan dari sini, bukan dari baju ini. Tapi dari min hahuna, dari sini. Wa asyara biyadihi ilas sama, dia tunjukkan tangannya ke langit. Kita dimuliakan bukan gara-gara baju kita, tapi gara-gara yang di sana. Ya. Dalam beberapa riwayat ketika itu ya disambut oleh Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, ya, engkau akan berhadapan orang-orang besar pakaianmu seperti ini." Maka berkata Umar, "Kalau bukan engkau yang ngomong wahai Abu Ubaidah, mungkin sudah kutempeleng." Laulaka ya Abu Ubaidah. Seharusnya enggak engkau ngomong seperti itu. Ya, nahnu qaumun a'zanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam, dengan mengamalkan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Ya, dengan itu Allah muliakan kita. Famatabtaghayna ghayra al-Islam adzallanallah. Kalaulah kita cari kemuliaan dengan sesuatu di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Kemuliaan dengan, bukan dengan pakaian, bukan dengan jabatan. Kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan di luar daripada hal ini, Allah akan hinakan kita. Naam. Wa dzakara Abu Nu'aim bi isnadihi anhu, wailun lidayyanil ardi man day min dayyanis samai yawmun yalqawnahu yawma yalqawnahu illa man amara bil adli wa qada bil haqqi wa lam yaqdi ala hawan wala ala raqbin wala ala rahbin wa ja'ala kitaballahi mir'atun bayna aynihi وذكر أبو نعيم بإسناده عنه أبو نعيم يا الإصفهاني menyebutkan dengan sanadnya dari Umar, wailun lidayanil ardi, celakalah bagi penguasa di bumi ini, min dayanis sama, dari penguasa di langit, maksudnya Allah, inilah dia penguasa di langit, Allah di langit. Celakalah penguasa-penguasa di bumi ini daripada penguasa di langit sana. Yawma yalqawnahu, pada hari berjumpa dengan Allah, hari kiamat. Ya, ancaman kepada setiap penguasa yang diberikan kekuasaan. Di dunia mereka sewenang-wenang dalam berbuat, berhukum. Ya. Bencana akan mereka datang dapatkan kelak di hari kiamat. Binasalah, kata Umar, celakalah penguasa di bumi ini kelak di hari kiamat daripada hukuman penguasa di langit. Illa man amara bil adli, kecuali jika dia di bumi ini menegakkan keadilan, memerintahkan untuk keadilan ditegakkan. Wa qada bil haq, memutuskan dengan kebenaran bukan dengan kezaliman. Wa lam yaqdi ala hawan, dan dia memutuskan bukan dengan hawa nafsu. Wala ala raghabin wala ala rahabin, dan dalam memutuskan dia bukan karena mengharapkan sesuatu ataupun daripada takut sesuatu. Dia memutuskan bukan karena mengharapkan sesuatu, imbalan. Ya, dan tidak pula memutuskan karena takut daripada sesuatu. Wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina 'ainayhi. dia jadikan Quran kitab Allah di antara kedua pelupuk matanya sebagai petunjuk pedoman dalam berhukum. Ya, ini adalah ancaman kepada para penguasa di bumi ini dari penguasa di langit. Yang kita perlu jelaskan di sini adalah ungkapan dari penguasa di langit, bahwasanya Allah di langit. Naam. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن إسماعيل عن قيس عن قيس قال لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برزونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمر ألا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيدي إلى السماء. أيوه متكرر. ini diulangi kembali. Teruskan. وقال عثمان ابن سعيد الدارمي. الدارمي حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المزني أبا يزيد سمعت أبا يزيد المزني قال لقيت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودانا منها وأصغى إليها رأسه حتى قضت حاجتها وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شقواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة والله لو لم تنصرف عني إلى الليل من صرفت حتى تقضي حاجتها إلا أن تحضرني صلاة أصليها ثم أرجع إليها حتى تقضي حاجتها. Berikutnya kisah antara Umar bin Khattab dan Khawlah bintu Tha'labah. Khawlah ini adalah wanita yang Allah turunkan dalam Al-Quran surat disebabkan dia. Namanya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yang berbunyi qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah telah mendengar ya pengaduan seorang wanita kepadamu, dia mengadukan tentang suaminya, wa tashtaki ila Allah, dan dia mengeluhkan deritanya kepada Allah karena suaminya marah kepadanya. Ya, Qais marah suaminya, kemudian dia mengatakan ungkapan tak baik. Berkata suaminya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau sekarang haram aku datangi sebagaimana punggung ibuku. Engkau bagaikan punggung bagiku, engkau bagaikan punggung ibuku. Maksudnya sebagaimana aku haram mendatangi ibuku, mencampuri ibuku, haram pun mencampurimu. Ini ungkapan kemarahan orang-orang Arab ketika marah kepada istrinya. Dia bersumpah tidak akan mau mencampur istrinya. Dia haramkan istrinya sebagaimana haram baginya ibunya. Maka Allah marah. Allah mengatakan, ya, sesungguhnya istri itu bukan ibu. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah dengar perbincangan kalian berdua, Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan ma hunna ummahatihim, istri-istri mereka itu bukan ibu. Jangan disamakan. Ya. Akhirnya datanglah ketika itu Khawlah mengadu kepada Nabi ketika Nabi di rumah Aisyah. Jarak antara Nabi dan Aisyah serta Khawlah jauh. Aisyah hanyalah mendengar suara-suara tak jelas karena Khawlah benar-benar malu. Dia berbincang dengan suara perlahan. Ya Rasulullah, ya suamiku Qais itu telah lama aku bersamanya. Dia makan masa mudaku. Aku telah mengeluarkan untuknya anak-anaknya. Sekarang setelah aku telah tua renta seperti ini, dia katakan apa yang dia katakan. Dia katakan engkau haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku. Punggungmu haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Ya, dan hanya kepada Allah aku mengadu ya Rasulullah. Andai kata anak-anakku bawa kepadanya, ku serahkan kepadanya, dha'u, anak-anak itu tak ada yang merawat. Andai kata anak-anakku pelihara, ja'u, mereka kelaparan, tak ada yang beri nafkah. Ya, maka turunlah ayat menjelaskan perkara ini. Orang melakukan zihar kalau mau kembali kepada istrinya wajib, ya, membebaskan budak. Jika tak ada budak, berpuasa selama 30, ya, ini selama 60 hari. Ya, selama 2 bulan. Inilah balasannya yang Allah telah dalam surah Al-Mujadalah. Jadi, waqala Uthman bin Sa'id Ad-Darimi, berkata Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dalam Mustadnya. Haddatsana Musa bin Ismail qala. Musa bin Ismail menceritakan kepada kami, dia berkata haddatsana Jarir bin Hazim bin qala. Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami, dia berkata sami'tu Abu Yazid Al-Muzani qala. Aku mendengar Abu Yazid Al-Muzani berkata, laqiyat imra'atun Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang perempuan, tatkala Umar dengan pasukan sedang berjalan, lewatlah seorang perempuan, ya, yang telah tua renta. Yuqalu laha Khawlah bintu Tha'labah. Orang-orang menyebutnya Khawlah bintu Tha'labah radhiyallahu anha. Wa huwa yasiru ma'an nas. Ketika itu Umar sedang berjalan dengan pasukannya, fastawqafathu. Maka seketika Khawlah memberhentikan Umar. Ya, wadana minha, Umar pun berhenti. Berhentilah semua pasukan. Umar pun mendekat kepadanya, wa asgha ilaiha ra'sah. Umar dekatkan kepalanya untuk mendengar apa yang diinginkan. Ya. Menunjukkan perempuan ini bukan perempuan biasa. Umar Amir Mukminin berhentikan mungkin jumlahnya ribuan pasukan gara-gara seorang perempuan memberhentikan dia di tengah jalan. Dia mendekat kepada perempuan tersebut, dia dengarkan perempuan tersebut apa yang dia inginkan. Ya. Hatta qadat hajataha, maka perempuan ini berbincang-bincang kepada Umar sampai selesai dia tunaikan hajatnya. Ya, wan sarafat, kemudian dia pun setelah itu pergi meninggalkan Umar. Faqala lahu rajulun, di antara pasukan yang sekian banyak ada yang berkata berkomentar, ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, gelar untuk Umar. Habista rijalan atau habasta rijalat Quraisy. Semua orang-orang Quraisy ini kau tahan. Berhenti. Ya ala hadhil ajuz, gara-gara engkau berhenti, ya, mendengarkan perbincangan perempuan tua tadi. Qala, maka berkatalah Umar, wailaka. Wailaka. Tadri man hadhi? Jangan kau sepilihkan. Kau tahu siapa perempuan ini? Qala la, berkata dia, saya tak tahu perempuan ini siapa. Yang saya tahu dia perempuan tua. Subhanallah. Qala hadhihi imra'atun sami'allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat. Kau dengarkan, perempuan ini bukan sembarang orang. Dialah perempuan yang Allah dengarkan pengaduannya dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah di atas. Dan ibunda kita pun mengatakan, ya, segala maha suci Allah, ya, segala puji bagi Allah SWT yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Aku dekat dengannya, tak mendengar dengan jelas apa yang dia bincang kepada Nabi. Allah dari atas langit ketujuh mendengar perbincangannya. Ini perkataan siapa? Aisyah. Jadi kalau orang yang datang belakangan mengatakan tak boleh Allah dikatakan di langit, berarti dia bertempat. Wallahi. Mereka menyelisih dalil, menyelisih ayat, menyelisih hadis, menyelisih perkataan sahabat, nanti menyelisih perkataan tabi'in, nanti menyelisih tabi'ut tabi'in, nanti menyelisih imam yang empat. Bagaimana pula dikatakan di atas Wahabi, Wahabilah Rasulullah, Wahabilah Aisyah, Wahabilah Umar, Wahabilah Abu Bakar Siddiq, Wahabilah semua orang. Bahan Allah. Ya, yang mengaku Allah di atas Wahabi, yang mengaku di atas Allah sendiri, berarti Allah Wahabi. Ya, Allahu Akbar. Kita heran, malu. Ya, dengan perkara-perkara semacam ini disebutkan kesesatan kepada orang mengatakan di atas tersesat. Ya, dikatakan akidah mereka bermasalah, menyimpang. Mujassimah mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Siapa yang mengatakan sama? Tak pernah kita katakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak pernah kita katakan Allah Subhanahu wa taala diliputi tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Jadi kata Umar, kau tahu siapa perempuan ini? Perempuan ini ngomong, Allah dengar dari langit ketujuh pengaduannya. Bagaimana aku tak dengar dia? Allah saja dengar. Siapa aku ini dibandingkan Allah Jalla wa'ala? Ini menunjukkan betapa besarnya Umar bin Khattab mengagungkan Allah, sehingga dia besarkan siapa yang Allah besarkan. Dia agungkan siapa Allah agungkan. Dan kalau Allah mengagungkan wanita ini, Umar pun mengagungkannya. Karena Allah mengagungkannya. Ketika orang tak tahu, ya amin, gara-gara seorang perempuan tua semua kau berhentikan. Kau tahu siapa perempuan tua ini? Allah saja mendengar pengaduannya. Bagaimana aku tak dengarkan? Apa kata Umar? Ya, wallahi law lam tansarif anni ila al-laili man saraftu. Demi Allah, sekiranya dia terus ngomong denganku, aku tak tinggalkan dia. Hatta taqdi hajata, sampai selesai dia ya menyudahi apa yang diinginkan dariku. Illa an tahdurani salatun fa usalliha. Kecuali jika datang untuk salat, aku salat dulu karena salat itu wajib. Ya. Tsumma arji ilaiha, setelah itu aku akan kembali kepadanya lagi mendengarkan lanjutan apa yang diinginkan. Hatta taqdi hajataha, sampai selesai hajatnya. Allahu Akbar. Begitulah para sahabat, mereka agungkan siapa yang diagungkan oleh Allah Jalla wa'ala. Sebab mereka mengagungkan siapa yang diagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman itu budak peninggalan orang tua Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ketika hidup selalu mengunjungi Ummu Aiman. Rasulullah wafat, maka ketika itu Abu Bakar Umar selalu mengunjungi Ummu Aiman. Karena Rasulullah mencintainya, Rasulullah mengagungkannya. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Naam. Wa qala Khulail ibn Da'laj an Qatadah qala kharaja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu min al-masjid wa ma'ahu Jarudul Abdiy. Faida bi imra'atin barizatin 'ala dhahri at-tariqi fa sallama 'alayha Umar radhiyallahu anhu. فردت عليه السلام وقالت إيها يا عمر عهدتك وأنت تسمى أميرا في سوق أقاض في سوق أقاض ترعى سبيان بأصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمرا ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال الجارود قد أكثرت أيتها امرأة على أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه دعها أما تعرفها هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فعمر والله أحق أن يسمع لها. وقال خليد بن دعلج بركات خليد بن دعلج عن قتادة دي سبتكن رواية قتادة قال بركات قتادة خرج عمر مخطاب رضي الله عنه من المسجد. Suatu hari Umar keluar dari masjid, wa ma'ahu Jarud al-Abdi, bersamanya seseorang bernama Jarud al-Abdi. fa idza bimra'atin barizatin ala dhahri at-tariq, tiba-tiba muncullah seorang perempuan ya di tengah jalan. Fa sallama 'alaiha Umar, maka seketika Umar pun mengucapkan baginya salam. Ini menunjukkan bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan jika dia merasa aman daripada fitnah. Kalau takut fitnah jangan. Pemuda dengan pemudi enggak usah salam-salaman lah. Nanti kontak nenek-nenek ucapkan salam. Ibu-ibu kita aman kira-kira ya. Suaminya enggak pencemburu ucapkan salam. Kalau suaminya pencemburu jangan, bahaya. Berantem nanti. Jadi Umar mengucapkan salam. Faraddat alaihi salam, maka dia menjawab salamnya Umar. Wa qalat ihan ya Umar, sebentar wahai Umar. Dia pun berkata, sebentar wahai Umar. Ahittuka wa anta tusamma Umairan fi suqi Ukal. Aku ingat dahulu engkau masih kecil, orang-orang panggil engkau Umair. Dahulu engkau main-main di pasar Ukaz. Dia buka kartu Umar. Tak peduli dia. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada orang jadi pejabat, alat dulu aku ngasih makan kau dulu. Ingat dulu, ketika kau luka aku yang membuatku bawa ke rumah sakit. Sekarang sok-sok kau. Itulah kira-kira bahasa medannya. Jadi dia katakan, ya, ihan ya Umar, ahittuka wa anta tusamma Umairan fi suqi Ukad. Dulu di pasar Ukad engkau tu orang panggil Umair loh. Umar tanya tasghir, Umar kecil, Umair. Tazi'u sibyana bi asaq, engkau selalu bermain-main sama anak-anak, kadang-kadang kau pukul mereka pakai tongkatmu. Yang aku ingat kau dulu degil masih kecilmu. Ya? Falam tadhhabil ayyam, hari pun berputar, hatta summita Umara. Lambat laun engkau pun dipanggil orang Umar karena kau sudah gede. Kau sudah besar. Ya, gede ya, jelek kali bahasa Medan. Apa bahasa Jawanya? Gede. Dewasa. Walam tadhabil ayyam hatta sumita amirul mu'minin. Lambat laun hari berputar, sekarang kau orang panggil amirul mu'minin. Sekarang orang panggil engkau presiden. Dulu siapa kau? Ya. Subhanallah. Fattaqillaha fir ra'iyyah, karena itu takutlah engkau wahai Umar dalam rakyatmu ini. Dalam mengemban amanah, takutlah engkau, ya. Dalam mengemban mengayomi semua rakyatmu, fattaqillah fir ra'iyyah. Dalam rakyatmu kau takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam annahu man khafa al-wa'ida qaruba 'alaihi al-ba'idu. Ketahuilah orang yang takut dengan sesuatu ancaman, yang jauh menjadi dekat dengannya. Kalau kita takut rumah, seketika lari kita supaya cepat sampai rumah. Kalau orang takut, ya, tengok ada pohon-pohon besar, ada suara-suara, lari. Takut, orang takut dia lari. Subhanallah. Kalau kita takut daripada Allah Subhanahu wa taala, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Fafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Takut dari makhluk, kita lari pada makhluk. Takut dari singa, berlari dari singa. Takut kepada Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man khafa al-maut khashya al-fauta. Orang yang takut mati dia takut terluput. Membawa bekal. Faqala Jarud. Berkatalah laki-laki bersama Umar al-Jarud, Jarud al-Abdi. Dia tak tahu siapa perempuan ini. Begitulah kalau orang tak tahu. Ya, seperti Abdullah Mubarak ketika dia berwudu di tengah-tengah orang banyak. Disorong-sorong tuh jatuh-jatuh dia. Orang tak tahu dia itu siapa, Abdullah Mubarak. Dia sedang rame-rame orang antrian ketika haji, terjatuh dia, tolak-tolak orang. Ada yang tahu? Kan tahu siapa ini? Ini Abdullah Mubarak. Barulah orang heboh. Ya, kata Abdullah Mubarak, inilah sesungguhnya kehidupan. Yang inilah aslinya kita ini. Tak dikenal seperti inilah. Maka dia berkata kepada Khawla, qad aktsarti, banyak kali omonganmu. Ayatuhal mar'ah, banyak kali omonganmu wahai perempuan. Alamil mu'minin, kau omong banyak kepada siapa ini yang kau ajak bicara? Ini amir mu'minin. Subhanallah. Yang tunduk di bawahnya kerajaan-kerajaan besar, di bawahnya tunduk bersiah, kok ngomong seperti itu? Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun berkata kepada Al-Jarud, kepada Jarud, da'ha, biarkan dia ngomong. Ama ta'rifuha? Kau tak tahu siapa ini? Hadhihi Khawlah bintu Hakim. Dia inilah perempuan bernama Khawlah bintu Hakim, allati sami'allahu qawlaha min fawqi samawatin, min fawqi sab'i samawatin. Dialah perempuan yang Allah dengar suaranya, perkataannya Allah dengar dari atas tujuh langit, dari atas langit yang ketujuh. Fa Umar wallahi ahqqu an yasma'aha, Allah saja mendengarkan perkataannya, demi Allah Umar lebih layak mendengar perkataannya. Siapa Umar? Allah saja mendengarkan perkataannya, saya tak dengarkan. Subhanallah. Satu paragraf lagi baru kita tutup kajian. Fadhal. Qala Ibnu Abdul Barr warwina min wujuhin an warwina وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها فجعل يحدثها وتحدثه فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه هذه امرأة سمع الله شقواها من فوق سبع سماوات وذكر الحديث. نعم, ini berulang kembali kisah yang disebutkan sebelumnya. Demikianlah ikhwatul kiram kajian kita. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran untuk mengikuti kajian kitab ini sampai selesai. Jangan nanti ya tinggalkan, udahlah paling itu aja diulang-ulang ustaz tuh. Siapa bilang ulang-ulang? Ini kita sebutkan dari Al-Qur'an, dari hadis. Perkataan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, Imam yang empat, supaya kita yakin enggak lagi digoyang-goyang. Nanti nengok YouTube, dah tergoyang. Mantap ustaznya, oratornya berapi-rapi, meleleh. Iya juga. Jangan, ini setelah ini enggak ada goyang-goyang lagi nih. Istiqomah. Iya. Buang semua yang di sini. Campakkan jauh-jauh. Sampah semuanya itu. Allah Ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.